wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Jamaah, para hadirin kaum muslimin muslimat, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Kautsar yang saya muliakan. Alhamdulillah, yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa manjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini saya bisa kembali silaturahmi di Masjid Al-Kautsar dengan para jamaah di masjid ini. Dan para jamaah yang saya muliakan, telah tadi kita bersama-sama mengikuti sholat maghrib secara berjamaah. Di antara bacaan imam yang tadi kita dengarkan bersama merupakan nasihat yang sangat bagus dan nasihat yang sangat berharga bagi orang-orang yang mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya di rokaat yang kedua. Bacaan apa tadi para hadirin? Surat apa? Ya, Pak Imam tadi hafal nggih. Tapi para jamaah pun apa? Pun kesupen iki nggih. Ya. Wong macane surat napa pun kesupen niki nggih. Surat At-Takatsur. Allah berfirman, "Al-haakumut-takatsur." Telah membinasakan kalian sifat ataupun sikap berbangga dan juga sikap berbanyak-banyakan. Niki sing dadosaken tiyang niku binasa inggih menika mementingkan berbanyak-banyakan. Sampai pada ayat yang terakhir ya, Allah berfirman, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Dan nanti pada hari itu, pada hari kiamat, akan ditanya seluruh nikmat-nikmat yang kau dapatkan. Ini perlu kita sadari para hadirin, perlu kita ingat bahwasanya seluruh nikmat yang kita dapatkan nanti pada hari kiamat akan ditanya satu persatu. Apakah kita sudah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan atau justru mengkufuri nikmat yang Allah berikan? Termasuk nada syukur para hadirin yang saya muliakan adalah seorang menggunakan sorfuha fi ta'atillah, menggunakan nikmat yang dia dapatkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat lahir, nikmat batin, kula panjenengan kenakaken kangge ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh nikmat itu apa para hadirin? Nikmat lahir semisal, nikmat kesehatan. Panjenengan punya nikmat yang sangat banyak ya. Nikmat kesehatan bisa melihat banyak ya. Manusia-manusia yang tidak bisa melihat. Nikmat memiliki jasad yang sempurna. Subhanallah, nikmat yang sangat besar. Nikmat penglihatan, pendengaran. Maka ini semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ataupun nikmat harta, nikmat anak, nikmat rumah, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah menggunakan nikmat tadi untuk mentaati Allah atau sebaliknya? Justru dengan nikmat tersebut kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya muliakan, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasiat kepada kita semuanya. Wasiat bagaimana prinsip kita menjalani kehidupan dunia dan apa yang harus kita lakukan. Mungkin ini tidak nyambung dengan tema nih para hadirin. Temanya mendekatkan dengan hatimu dengan masjid, ya. Ini mukadimah para hadirin. Mukadimah pendahuluan mengingatkan kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsum ma qaddamat lihud. Dan seharusnya tiap-tiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari akhirat. Niki para hadirin, kula panjenengan digugah, diberikan motivasi, diberikan semangat, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kampung akhirat? Apa yang sudah kita persiapkan untuk kembali kampung akhirat? Apa yang sudah kita persiapkan bekal menghadap kampung akhirat? Kemudian Allah berfirman, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah zat yang maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Ayat ini para hadirin yang saya muliakan, ayat yang sangat agung, nasihat yang sangat berharga bagi seorang muslim. Kalau panjenengan iku kedah menjadikan ayat ini sebagai nasihat setiap hari, Pak. Kalau panjenengan iku tiang sing merantau, tiang sing sek mengadakan perjalanan kampung akhirat, bekal apa yang sudah kita persiapkan? Sebagai contoh para hadirin, panjenengan pasti nate bepergian. Gina pongi? Nate bepergian, safar, ya, pasti semua orang pernah safar. Tampun di, Pak. Safar ke Jakarta semisal, Pak, ya. Atau safar ke Tanah Haram, mengadakan umroh, haji nih, Pak. Haji, ya. Sekarang berapa tahun ngantrinya, Pak? Ngantri nunggu kloter niku berapa tahun seniki? 20 tahun. Masya Allah. Kalau umroh bisa daftar langsung ya, Pak. Ya. Semisal panjenengan daftar haji atau umroh. Kalau haji reguler niku sekitar 40 hari di Saudi Arabia. Adapun umroh sekitar 9 hari atau 10 hari. Kira-kira panjenengan niku persiapane sampun dangu napa mendadak kinten-kinten, Pak? Ya, dangu ya, Pak. Mungkin berangkat satu tahun akan datang sudah persiapan, ya, baju ihram, persiapan bekal, persiapan sambel ini, Pak, ya, untuk dibawa ke tanah suci, Subhanallah. Persiapan yang sangat matang, ya. Ini hanya tinggal sekitar 40 hari, hanya tinggal 9 hari di tanah suci. Tapi bayangkan para hadirin, betapa sedikitnya orang-orang yang memperhatikan persiapan bekal menghadapi kampung akhirat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari di akhirat para hadirin lamanya itu khamsina alfasanah, 50 ribu tahun. Sedinten kok 50 ribu napa tahun? Dangun napa mboten para hadirin? Satu hari 50 ribu tahun. Subhanallah. Tengah-tengah alam dunia satu hari berapa jam, Pak? 24 jam. Satu hari di akhirat lamanya khamsina alfasanah, 50 ribu tahun. Tapi sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sadar kemudian mempersiapkan bekal yang sangat banyak untuk mengadakan perjalanan akhirat kembali ke kampung halaman, ya. Maka suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada salah seorang sahabatnya. Yang ini para hadirin juga pesan untuk kita semuanya. Pesan bagaimana prinsip seorang muslim menghadapi kehidupan dunia. Panjenengan sampun ngertos para hadirin bagaimana prinsip hidup seorang muslim menghadapi kehidupan dunia? Insya Allah sampun ngertos nggih, Pak. Ya, saya ingatkan, Pak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nate ngendika berwasiat kepada salah seorang sahabat. Diceritakan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat, putra seorang sahabat, ya. Bapak beliau seorang khalifah yang kedua. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, ya. Ini putranya, sahabat Abdullah bin Umar. Menceritakan akhadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimangkibayya. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundak saya, ya, dipegang dua pundaknya. Kemudian memberikan nasihat-nasihat. Di antara nasihatnya, kun fid dunya ka'annaka hurib. Wahai sahabat Abdullah bin Umar, hiduplah kamu di dunia ini seperti orang asing. Orang asing sing kados pripun, Pak? Orang di perantauan. Asing napa mboten? Asing. Panjenengan merantau di Jakarta, ya. Tidak niat tetap di Jakarta, tapi merantau. Bagaimana kira-kira keadaannya, Pak? Ya, di sana kerja, enggak mungkin nganggur-angguran nggih, Pak. Kerja, persiapan, ya, mengumpulkan uang untuk kembali kampung halaman, menafkahi keluarga, itu pasti. Kalau panjenengan hidup di dunia seperti itu keadaannya, seperti orang yang sedang merantau ke sebuah tempat. Nah, kalau panjenengan sedang merantau teng dunia, ya. Au abiri sabil, atau panjenengan seperti orang yang singgah di sebuah tempat. Panjenengan pangkat teng Jakarta, singgah teng napa? Teng Tegal semisal, Pak. Ya. Kalau panjenengan singgah hanya sebentar, ya. Dunia seperti itu. Ini panjenengan akan mengadakan perjalanan lagi. Perjalanan kampung akhirat, ya. Ini nasihat. Terus kalau panjenengan para hadirin seperti seorang perantau, ya, yang akan pulang ke kampung halaman, perantau di dunia, pulang ke kampung halaman di akhirat. Ya. Ini prinsip hidup kita. Dunia itu sebagai tempat untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, bekal kampung akhirat. Bekalnya apa para hadirin? Bekalnya amal soleh. Maka beliau, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berpesan, wa idza amsayta fala tantadiris sabah, wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau panjenengan masuk waktu sore, kados niki nggih, Pak, nggih. Ampun nunggu-nunggu waktu subuh. Dening mboten subuh-subuh nggih. Dening ora esuk-esuk semisal. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Panjenengan mlebet teng waktu subuh, ampun nunggu-nunggu waktu sonten nggih. Bagaimana nasihatnya? Khud min sihatika limaradika. Ambil kesempatan sehatmu untuk beramal, mempersiapkan bekal sebelum datang apa? Waktu sakitmu. Panjenengan nate ngalami sakit, Pak? Nate ibu-ibu nggih. Ya. Kinten-kinten tiyang sakit niku kepenak mboten? Padahal niku dijenguk nggih, Pak. Dikirimi buah, dikirimi roti, nggih, dikirimi ayam, diparingi arto kathah. Tapi mboten seneng, nggih. Senenge napa? Sementing kula sehat, ora pengin apa-apa. Dina apa nggih? Pengine sehat. Nek panjenengan sehat, cepat-cepat ngamal. sebelum datang apa? Waktu sakit. Wa khudh min hayatika limautik, ambil kesempatan hidup Anda sebelum datang kematian. Nek panjenengan sampun pejah niku sing enten menyesal. Tiang-tiang kafir mawon niku nyesel para hadirin. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai kisahnya orang-orang kafir yang mereka merasa menyesal, ya. Menyesal dikarenakan tidak sempat beramal. Niki tiang kafir para hadirin. Bahkan Fir'aun, panjenengan kenal kali Fir'aun? Kenal lho mboten? Ngertos niku nggih. Fir'aun niku raja paling napa? Kafir niku nggih. Raja Mesir paling kafir. Tapi istrinya itu muslimah, ya. Orang yang bertauhid. Bahkan termasuk ahlul jannah. Fir'aun ini, ya. Fir'aun orang yang paling kafir. Ketika tenggelam di Laut Merah, ya. Dia bertobat. Bertobat mengakui bahwasannya Rabbnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Rabbi Musa wa Harun. Rabbnya Musa dan Harun. Tenggelam. Apa kira-kira bermanfaat para hadirin? Tidak. Nyawa sudah sampai kerongkongan. Ya, jangan sampai para hadirin. Kula panjenengan dereng ngertos pejahe kapan, ya kemudian tiba-tiba dipanggil oleh Allah nyesel. Ya, dening mboten sempat ngamal, ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Allah berfirman, "Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shaliha fima taraktu." Ya, dia mengatakan, maka tatkala datang yang namanya kematian pada salah seorang dari mereka, kemudian orang tadi mengatakan, "Rabbirji'un, wahai Rabbku, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Pengin wangsul mali teng alam dunia." Nggih. Apa? Kembali ke alam dunia. La'alli a'malu shaliha, supados kula saged napa? Ngamal malih. Ternyata teng akhirat niku mboten payu duit. Duit niku mboten payu, Pak. Napa payu teng akhirat? Nek payu seniki kula panjenengan ngumpulaken arta sing kathah niku nggih. Mboten payu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Allah mengatakan pada hari di akhirat itu hari yang tidak bermanfaat harta-harta dan juga anak. Sing bermanfaat napa para hadirin? Amal soleh. Ya. Jangan sampai disebutkan penyesalan orang-orang kafir, ya, yang menyesal minta dikembalikan ke alam dunia. Sama-sama digambarkan dalam sebuah hadis para hadirin. Digambarkan orang tersebut menangis, kemudian menangis darah. Bisa bayangkan para hadirin, tiang nangis napa nangis darah karena habis air matanya kemudian menangis darah. Penyesalan yang tidak ada, ya, gunanya. Benten nek panjenengan nyesel teng alam dunia, duh kula niku dados preman semisal niku nggih. Tiang napa nem niku kehidupane mboten karuan. Alhamdulillah seniki sampun remen, sampun remen sami-sami teng masjid. Biasa sholat jamaah, kali kaum muslimin. Itu penyesalan yang bermanfaat. Di penyesalan di akhirat tidak ada manfaatnya para hadirin. Sekalipun menangis darah, tidak bermanfaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengenai keadaan orang yang meninggal dunia. Bagaimana keadaan orang yang meninggal dunia? Rasulullah SAW bersabda, "Yatsba'ul mayyita salasatun." Tiang pejah niku nggih ajeng diantar tiga perkawis. Diantar berapa perkara, Pak? Tiga perkara. Yarji usnani wa yabqa wahidun. Akan pulang meninggalkan orang tadi dua perkara. Dan akan senantiasa tetap bersamanya satu perkara. Ya. Yarjiu ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Niki, Pak. Dan akan meninggalkan dia harta dan juga apa? Keluarganya. Napa enten sing setia sangat, Pak? Sampai niku sing napa jalar pejah ditunggone teng kuburan napa enten? Nggih mboten. Nek mon pejah yang golet malih, gini mungkin. Iya. Mboten ditunggu nih kuburan, saking nopo cinta mati. Iya. Gak mungkin pak. Jelas apa? Ditinggalkan. Begitu juga hartanya. Ya, tidak mungkin akan ikut bersama dia. Tidak mungkin. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ikut menemani dia adalah amalannya. Maka digambarkan pada hadirin yang saya muliakan, nanti di alam kubur saja, di situ akan terlihat orang-orang yang termasuk ahlul jannah dengan orang yang termasuk ahlul nar. Ketika malaikat bertanya, man robuka wa man nabiyuka wa madinuka, siapa robmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Kalau seorang mukmin bisa jawab, tapi mboten apalan nggih Pak. Panjenengan ten mereka apalan Rabbi Allah wa Nabi Muhammad wa dinil Islam senes niku. Tapi akan menjawab itu adalah amalan kita. Ya, sekalipun panjenengan ten mereka apal kecepal niku nggih. Tapi mboten bermanfaat nek mboten beramal soleh. Ya. Sama-sama digambarkan ketika itu kalau seorang mukmin bisa menjawab, seorang yang kafir maka apa? Akan mengatakan hahaha ma'adri, mboten ngertos, tidak tahu ya apa itu Robku, siapa nabiku, dan apa agamaku, tidak tahu. Kemudian ketika itu ya seorang yang mukmin yang beramal soleh tadi didatangi oleh amalannya yang berubah wujud menjadi seorang yang sangat rupawan, yang sangat bagus rupanya, yang sangat bagus pakaiannya, yang sangat harum baunya, ya, sampai heran. Ya. Siapa Anda? Wahai seorang yang sangat baik rupanya, yang sangat lembut, yang sangat harum baunya. Maka orang tadi mengatakan, ya fulan, wahai fulan, dulu aku adalah amal kebaikanmu. Sekarang saya menemanimu di alam kubur ini. Masya Allah. Senang nombotan para hadirin. Ditemani amal soleh yang berubah wujud, seorang yang sangat bagus, sangat rupawan, sangat indah penampilannya, sangat harum baunya. Tapi sebaliknya para hadirin, seorang yang bermaksiat, seorang yang banyak melakukan kesyirikan, seorang yang suka bermaksiat, seorang yang kafir, datang amalannya. Dengan amalah, dengan diserupakan bentuk yang sangat jelek, mukanya sangat hitam, baunya sangat busuk, penampilannya sangat jelek. Orang tadi kaget. Siapa Anda wahai fulan? Siapa Anda? Orangnya jelek sekali, bau busuk dan sebagainya. Maka orang tadi mengatakan, apakah Anda lupa? Saya itu amalan kejelekan Anda di dunia. Saya berubah seperti ini, menemani Anda di alam kubur. Ya, waliyadzubillah para hadirin. Keadaan yang sangat menghinakan, yang sangat mengerikan. Maka di sini para hadirin yang saya muliakan, dengan adanya majelis ilmu, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan majelis ilmu itu seperti raudhatun min riyadil jannah, seperti taman dari taman-taman surga. Maka mudah-mudahan dengan adanya majelis ilmu, kula panjenengan semakin terus tersirami rohani kita. Semakin semangat mempersiapkan bekal menuju akhirat. Sekali lagi Pak, kula panjenengan niku mencari ilmu bukan untuk tujuan dunia. Tujuannya akhirat. Tahu ilmu ngamal, tahu ilmu amal ikhlas, seperti itu Pak. Itu tujuannya. Bukan untuk tujuan yang lainnya. Para hadirin yang saya muliakan, sekarang giliran masuk tema nih Pak. Kalau tadi mukadimah, sekarang masuk tema. Tema yang akan kita bahas mengenai dekatkanlah hatimu ke masjid. Naik rumah caket masjid, katang ya Pak, dikelilingi perumahan atau meringgi pemukiman warga. Tapi yang namanya dekatnya hati itu bukan berarti ya harus dekat apa fisiknya. Ya. Tapi seorang yang dekat ke masjid hatinya itu dengan sebab dia apa? Sering ke masjid. Para hadirin yang saya muliakan, masjid, masjid Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan sebuah tempat yang paling Allah cintai, yang paling Allah apa? Cintai. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai di sebuah negeri, di sebuah tempat adalah masjid-masjidnya. Ini keutamaan yang pertama para hadirin. Masjid itu merupakan tempat yang paling Allah cintai. Ya. Terus kalau panjenengan itu sedang berkumpul di sebuah tempat yang paling Allah ridhoi, yang paling Allah cintai. Sebaliknya para hadirin, wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Tempat yang paling Allah benci, yang paling Allah murkai adalah pasar-pasarnya. Berarti mboten kenging teng pasar, kula kerjane teng peken iki, teng pasar pripun? Kenging ya. Maksudnya apa? Di pasar itu sekian banyak kejelekan, adanya dusta. Kata nggih, ngomongnya sae ternyata bosok niku nggih. Semisal regine niku napa ampun awis ngomongnya napa? Niku paling murah sangat, misal niku nggih. Anu tumbase mboten seniku, misal. Kados niku. Kata yang namanya apa? Kedustaan-kedustaan. Tapi bukan berarti dilarang masuk ke pasar, tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa ma lam yatafaqqah fid din lam yadkhul aswaqana." Barang siapa yang tidak belajar agama, jangan masuk pasar kami. Maksudnya apa? Kalau panjenengan masuk pasar, itu harus tahu ilmunya, Pak. Ya. Bukan sekedar masuk pasar, ya, belanja ibu-ibu semisal atau ada yang penjual di pasar, itu harus tahu adab-adab di pasar. Ketika masuk pasar, berlindung ya dengan membaca doa. Kemudian di pasar juga harus banyak-banyak berzikir kepada Allah, beristighfar. Kemudian di pasar harus cepat-cepat ya selesai hajatnya langsung pulang, Pak. Ya, jangan berlama-lama di pasar karena tempat yang paling apa? Paling jelek. Ya. Bukan berarti makanya panjenengan menyampaikan kali tiang pasar nih nggih. Enten pengajian jelek-jelekan pasar omboten nggih. Niki sabda Nabi. Artinya harus berhati-hati ketika di pasar. Ini yang pertama, utama masjid adalah tempat yang paling Allah cintai. Kemudian masjid para hadirin yang saya muliakan, ini merupakan rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah apa? Rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah tinggal di masjid. Ya, itu pemahaman yang harus diperbaiki, hati-hati. Karena Allah itu alal arsy, beristiwa di atas apa? Arsy. Nek panjenengan tetakeni aina Allah, di mana Allah? Di mana, Pak? Di atas arsy. Senes Allah niku di mana-mana. Kalau ma'iyatullah, kebersamaan Allah di mana-mana. Ya, maksudnya Allah itu maha melihat, maha bersama kita, maha mengetahui, benar. Tapi kalau Allah di mana, ya? Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Arsy di mana para hadirin? Arsy di langit yang ke-7. Ya. Langit dunia, kemudian lapis kedua, lapis ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7 yang jaraknya itu masih rota 70.000 tahun perjalanan. Atau 50.000 tahun perjalanan antara jarak langit ya, yang ada. Kemudian setelah itu ada air, kursi, kemudian arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu dipikul oleh malaikat-malaikat yang malaikatnya ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala jumlahnya ada 8. Ada 8 malaikat. Yang malaikat itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam besarnya para hadirin. Malaikat itu jarak antara telinga bagian bawah sampai pundaknya jaraknya ya, besarnya itu jarak perjalanan 700 tahun perjalanan ya. 700 apa? Tahun ya. 700 tahun perjalanan jarak antara telinga dengan apa? Dengan pundak. Kira-kira seperti apa? Ya, jangan dibayangkan para hadirin, sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas apa? Arsy. Kalau panjenengan ditanya, "Aina Allah fis sama?" Di mana Allah? Di atas arsy, di atas langit yang ke-7. Ini pemahaman yang benar. Masjid itu termasuk rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang panjang, hadis yang sangat panjang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim menyebutkan mengenai keutamaan orang-orang yang berada di masjid, orang-orang yang belajar di masjid, dan menyebutkan masjid itu merupakan rumah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah ada sekelompok orang yang mereka berkumpul di salah satu rumah dari apa? Rumahnya Allah. Maksudnya apa para hadirin? Maksudnya masjid, ya, rumahnya Allah. Karena kalau panjenengan di masjid itu apa? Bermunajat, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yatluna kitaballah. Kemudian membaca apa? Al-Qur'an. Wa yatadarusunahu bainahum, dan juga apa? Saling mempelajari Al-Qur'an tadi. Ya. Belajar tajwidnya, belajar qiraahnya, ya, menghafal Al-Qur'an tentunya dengan sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan turun kepada mereka apa? Rasa tenang. Kula panjenengan teng masjid niku kedah napa? Atine tenang. Wa husyiat humur rahmah, dan diliputi kasih sayang para hadirin. Yang teng masjid yang sepindah akan diturunkan sakinah, ketenangan jiwa. Kemudian akan apa? Diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat humul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Ya. Kula panjenengan teng masjid belajar ilmu agama, di majelis ilmu dikelilingi para malaikat. Jadi mboten ketinggal malaikat. Ya, malaikat niku alam ghaib niku nggih, makhluk ghaib, tidak bisa dilihat kecuali yang Allah kehendaki, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, dan akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang di sisinya. Utamaan besar para hadirin. Kula panjenengan di majelis ilmu di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala akan disebut-sebut oleh Allah di sisi makhluknya Allah Subhanahu wa taala, si malaikat. Namanya siapa? Fulan bin Fulan, ya, akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya. Ini diantara keutamaan masjid. Masih belum masuk nih, Pak. Belum masuk tema. Bagaimana nih, Pak? Sementara waktunya tinggal berapa menit? Apa dilanjut? Akan datang lagi nih, Pak? Kayak gitu? Para hadirin, dilanjut akan datang lagi. Ya, ini baru menyebutkan keutamaan masjid. Belum bagaimana cara mendekatkan diri supaya hati kita itu dekat dengan masjid. Belum, Pak. Ya, sementara waktunya mau habis. Bagaimana, Pak? Pengennya saya ya ada interaktif. Terus mboten kula mawon sing sanjang, Pak. Tapi panjenengan niku aktif, semisal saling apa? Bertanya, tanya jawab semisal. Saya beberapa tempat, beberapa majelis ada sesi tanya jawab. Kalau di Masjid Agung memang tempatnya lebih umum, Pak, ya. Jadi kalau tanya jawab waktunya habis, ya. Mungkin di Masjid Al-Kautsar atau masjid yang lainnya bisa diadakan tanya jawab supaya panjenengan juga aktif, ya. Bukan saya saja yang menyampaikan. Kalau ibu-ibu boleh bertanya tapi dengan kertas, maka titip kali bapak-bapak, nggih. Gitu, Pak, ya. Iya. Jadi sementara saya sebutkan mengenai keutamaan masjid. Yang pertama, masjid itu merupakan tempat yang paling Allah cintai. Kemudian yang kedua, bahwasanya masjid merupakan rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang masuk ke masjid hatinya akan tenang, akan diliputi kasih sayang, akan diliputi oleh para malaikat-malaikat Allah, kemudian akan disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin waktu yang ada sekitar 5 menit ya bisa digunakan untuk sesi tanya jawab. Monggo para hadirin. Atau saya yang tanya, Pak, ya? Ya, nanti kalau enggak ada yang tanya, saya yang tanya, Pak. Biar saya ngaso dulu, Pak. Moga, Pak. Ya. 5 menit, Abu Ben. Nggih. Okay. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sesuai dengan tema gitu, Pak. Bagaimana cara supaya anak itu cinta dengan masjid? Ya. Maka jawabannya para hadirin, anak itu secara hukum asal di atas fitrah. Anak kula panjenengan iku hukum asalnya di atas fitrah. Fitrahnya masih suci. Ya. Disebut kalau Nabi SAW, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidaklah seorang anak itu lahir kecuali lahir di atas apa? Fitrah. Fa abawaihi yuhawidanihi ayunasironihi ayuwahid ayumajisanihi. Kemudian dua orang tuanya ini yang membuat dia jadi seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi. Ya. Maksudnya apa para hadirin? Anak itu merupakan hasil didikan orang tua. Ya. Bagaimana caranya supaya anak cinta dengan masjid? Ya, dilatih, diajak ke masjid. Kemudian mencontoh orang tuanya itu pasti, gini apa nggih? Pasti seperti itu. Yang namanya anak, ya, akan meniru orang tuanya. Bapak saya, ibu saya senang ke masjid, misal. Pasti si anak langsung apa? Ya, dia pasti senang diajarkan sejak dini. Bahkan boleh, ya nanti dalam bahasan ini boleh membawa anak ke masjid. Ya, dengan syaratan apa? Tidak mengganggu. Bahkan Nabi SAW pernah sholat menggendong cucunya. Cucunya bernama Umamah. Ya. Dari putri beliau yang bernama Zainab. Kemudian punya cucu Umamah. Atau dalam kesempatan yang lainnya, cucunya yang bernama Al-Hasan dan Al-Husain. Ya. Sampai Rasul SAW pernah sujud. Ya. Lama sekali. Ya, pada saat bingung. Ini Rasul sudah berdiri apa belum? Kok sujud terus? Ya. Ternyata ada sahabat yang melongok. Gitu. Akhirnya apa? Berdiri gitu. Oh ternyata Rasul itu sedang apa? Dinaiki oleh Hasan dan Husain. Ya. Hasan baik niku nggih. Panjenengan ngimami ternyata putune wayahe niku teng mriki. Ya. Ikut minta digendong. Ya. Rasul SAW membiarkan. Ya. Tapi kalau di sini ya jangan dipraktekkan nih Pak. Jamaah mun apa kabur makan nggih. Ya. Artinya apa? Seorang itu akan cinta dengan masjid dengan dibiasakan. Namun tadi Pak, ya selama tidak mengganggu. Tapi kalau semisal panjenengan enggak ada putra napa cucu di masjid aktif, ya jangan dibawa dulu Pak, ya sampai dia berakal ya. Tapi dengan sejak dini dilatih untuk apa? Diajak ke masjid. Karena kalau anak-anak itu belum mudeng, dereng mudeng panjenengan oh, keutamaan masjid, keutamaannya ini, ya nggak tahu. Tapi dengan melihat contoh, ya, seorang itu akan mencontoh apa yang dia lihat, apalagi anak-anak. Jadi bagaimana jawabannya? Jawabannya dibiasakan, dilatih untuk apa? Sering ke masjid. Ya. Di masjid juga diajarkan adab. Ya. Di masjid itu bukan untuk lari-lari, diajari untuk apa? Sholat sunnah. Latihan baca Quran di masjid akan senang. Ya. Saya pernah ada pengalaman cerita menceritakan dan saya lihat sendiri. Ada anak itu ketika sudah azan baru Allahu Akbar Allahu Akbar langsung, ayo Pak ke masjid. Ya. Anak kecil usianya baru 5 tahun. Ya, biasanya kan nakal-nakal lagi Pak. Ini langsung wudu langsung apa? Ngajak orang tuanya ke masjid yang dibawa bapaknya. Ya bapaknya otomatis apa? Siap-siap. Ya, ini contoh. Nah, jadi gitu nggih, Pak. Ya. Barangkali ada yang lain, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Apa yang telah diuraikan tadi, seorang tua kepada anak-anaknya, ini saya alami sendiri. Waktu anak-anak sampai dengan umur 17-18 itu menurut sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tetapi setelah umur tadi ternyata mulai melawan. Nggih. Bahkan semakin berani. Pada suatu ketika dia jelas tidak benar suatu perkara, tapi dia merasa benar saja dan bahkan akan melawan secara fisik. Nah ini saya juga heran, saya tetap ya beristighfar lah. Apa saya dan apa saya tidak menghidupkan misalnya saja, karena harus jujur. Nah itu kalau saya bilang misalnya supaya jujur, saya sendiri tidak jujur, tentu kan percuma. Saya tidak jujur. Umur itu semakin ya, terus perkembangannya berani ini Kongki. Saya dari sampai sakit sekali hati. Nggih. Bagaimana solusinya nggih, Pak? Iya. Dan apa sebabnya ini Kongki? Iya. Jadi ya tadi yang pertama memang contoh dari orang tua sudah dididik dari usia kecil sampai usia 17 tahun nurut. Ternyata setelah itu apa? Semakin berani ya, semakin bahkan digambarkan bisa dengan fisik ya, semisal. Maka di sini para hadirin yang saya muliakan, ada bahasa kasarnya itu kecolongan, Pak. Ya, kecolongan. Ternyata anak-anak kita itu ya di luar jangkauan kita. Maksudnya apa? Di luar kontrol dari orang tua. Orang tua tidak bisa melihat pergaulan anak kita di luar rumah. Gimana Bung? Akhirnya dia berteman dengan teman-teman yang jelek. Ya, ini sebabnya. Sebabnya dikarenakan tidak bisa mengontrol anak ketika di luar rumah. Kan gak mungkin nih Pak. Ketika habis sekolah, Pak, kulo ajeng teng warnet misal. Ternyata, napa? Kali rencang-rencangnya pun kumpul-kumpul teng pundi. Ya. Diajari sama temennya. Masya Allah. Sama di rumah kita Masya Allah bagus pendidikannya. Sudah dilatih, dicontohkan yang baik. Ternyata di luar apa? Temannya jelek. Ya. Maka teman tadi yang membuat dia jelek. Maka Rasul mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhaliluh. Seorang itu di atas agama teman dekatnya. Teman dekatnya teman yang jelek, akan jadi apa? Jelek. Teman dekatnya orang-orang yang suka bermaksiat, ikut jadi orang yang suka bermaksiat. Maka hendaknya kata Nabi SAW, lihatlah dengan siapa dia berteman. Ya, ini penting para hadirin. Sebenarnya panjang pembahasan masalah teman. Di barat kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti teman yang jelek, seperti pandai besi. Bisa jadi kamu terbakar bajumu, ya. Atau minimalnya apa? Bau asap yang tidak sedap. Tapi kalau teman yang baik seperti penjual minyak wangi, bisa jadi panjenengan apa? Dikasih sama teman tadi minyak wangi. Kalau enggak dikasih bagaimana? Beli. Ya, karena sudah biasa teman beli minyak wangi. Kalaupun tidak minimalnya apa? Panjenengan menghirup bau yang sedap dari minyak wangi tadi. Panjenengan rencangan ikut yang soleh, minimal apa? Dong kebatire bati yang soleh mesti napa? Soleh. Ya semisal temennya jelek, temennya niku tukang maling, ya paling ya maling pada baik. Gini apa nggih? Kados niku. Itu karena tidak mengetahui kontrol. Panjenengan sudah berusaha tapi ternyata di luar sana, di luar jangkauan orang tua. Maka nasihat kita, orang tua itu milihkan teman-teman yang baik. Sekali-kali dikontrol. Mas, tomba jangan main sama itu. Ya, diarahkan, ya, dikontrol teman-temannya. Panjenengan sudah pendidikannya luar biasa, kemudian secara adab luar biasa, contoh luar biasa, ternyata apa? Di luar sana tidak tahu keadaan anak-anak kita. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan memberikan faedah dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menekan.